your honey sing. Just say sit do 2011. Oga ke kajla te akha matka ke ag munnya di sine vich la ke. Oga ke kajla te akha matka ke ag munnya di sine vich la ke. O sone mukhre te pakore mukhre te chundi kale. ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ।